الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-18, yaitu bab hari kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang melewati kuburan. Ya, seorang lain atau seorang yang lain, lalu dia berangan-angan menempati posisi si mayit karena bencana yang dihadapinya. Ya, karena bencana yang dihadapinya. Hadis pertama, kedua, ya, itu berhubungan dengan bunyi bab. Kemudian hadis yang ketiga, tentang fitnah banyaknya bunuh membunuh, ya, mudahnya orang melenyapkan nyawa, menumpahkan darah. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia sampai dibunuh. Ini juga termasuk tanda kiamat. Kemudian yang berikutnya pada halaman 514, tanda kiamat yang lain akan muncul nanti seseorang yang dijuluki dengan Dzuswaiqataini. Dzuswaiqataini, pemilik dua betis yang kecil. Ya, tetapi besar dari sifatnya. Ya, dari kepemimpinannya, besar juga kerusakan yang ditimbulkannya, besar pula pembangkangannya terhadap agama, di mana dia nanti akan menyerang serta merusak Ka'bah. Ya, itu juga tanda kiamat. Dan hadis terakhir yang kemarin telah kita baca, itu hadis 7260 pada halaman 516, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidak akan tegak kiamat sampai muncul atau keluar seseorang dari qahtan. Ya, keluar seseorang dari qahtan yang mana dia yasuqun nas bi'asah. Ya, yasuqun nas bi'asah, halaman 516. Ya, yasuqun nas bi'asahu, orang yang berasal dari qahtan ini, suku kabilah besar, nanti dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Menggiring manusia dengan tongkatnya, yaitu dengan kekuasaannya yang juga menunjukkan perumpamaannya seperti pengembala kambing menggiring hewan-hewan gembalaannya atau kambing-kambing gembalaannya dengan tongkat. Seperti itulah perumpamaan munculnya orang ini nanti sebelum kiamat. Ya, sebelum kiamat akan muncul orang atau seseorang penguasa dari suku Qahtan, kabilah Qahtan, yang akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Nanti di riwayat berikutnya akan disebutkan kemungkinan nama orang ini. Ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari menyatakan bahwa dia tidak mengetahui nama orang ini karena tidak ada riwayat yang menjelaskannya. Ya. Ibnu Hajar terakhir daripada An-Nawawi. Ya. Dari masa hidupnya dia lebih terakhir dari An-Nawawi, sehingga seringkali beliau dalam syarah Sahih Bukhari menukilkan nukilan-nukilan dari An-Nawawi rahimahumallahu taala. Dia bukan hanya sekedar menguasai Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan sekedar menguasai hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, tetapi dia menguasai hadis-hadis dimanapun sumbernya. Kita berani mengatakan demikian karena ketika membaca syarah Ibnu Hajar di syarah Sahih Bukhari, dia membawakan hadis-hadis yang senada dari referensi atau sumber-sumber yang kita bayangkan itu bukan sumber hadis. Ya. Dari kitab-kitab yang mungkin membahas tentang sirah, membahas tentang sejarah, tetapi dia bawakan hadis yang sama dari sana, menunjukkan bahwa dia sangat menguasai jalur-jalur hadis ini. Ya, ketika dia mengatakan saya tidak temukan riwayat yang menjelaskan nama orang dari Qahtan ini, ya, saya tidak menemukan nama laki-laki yang dari Qahtan yang nanti sebelum kiamat dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya, ya, dengan kekuasaannya, dengan menggiring juga artinya menguasai manusia dengan kekuasaan, kepatuhan manusia kepadanya seperti patuhnya hewan-hewan gembalaan kepada pengembala yang mengarahkan mereka dengan tongkat. Ya. Kata Ibnu Hajar, saya tidak mengetahui nama orang ini, namun ya, di dalam Sahih Muslim persis setelah sebutan ini, ya, Imam Muslim membawakan hadis yang ada isyarat bahwa nama orang tersebut adalah Jahjah. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Hajar menguasai Sahih Muslim. Ya, menguasai Sahih Muslim. Persis setelah hadis tentang Qahtan ini, Imam Muslim membawakan riwayat yang di situ ada ungkapan yang mengisyaratkan bahwa orang tersebut dijuluki atau dipanggil dengan Jahjah. Nah, ini yang akan ada di riwayat berikutnya. Ya, nomor 7261. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar al-Abdi qala haddatsana Abdul Kabir ibnu Abdul Majid Abu Bakr al-Hanafi qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيح حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الأيام والليالي tidaklah berakhir hari-hari dan siang-siang atau siang-siang dan malam, maksudnya tidak akan berakhir dunia ini, hatta yamlika rajulun, sampai seorang laki-laki berkuasa. Ada seorang laki-laki berkuasa menjadi raja, yuqalu lahul Jahjah. Laki-laki ini dipanggil dengan Jahjah. Jahjah. ya, jim ha, jim ha, alif, ya, jim ha, jim ha, jim alif ha, jah jah atau al jah jah, ya, itulah isyarat dari ini bahwa bisa jadi dia yang dari Qahtan, bisa jadi dia yang dimaksud, dia yang nanti menjadi penguasa besar yang manusia sangat mematuhinya. Ya, bayangkan saking patuhnya dia arahkan saja dengan tongkat, manusia bisa menuju apa yang dia arahkan. Ya. Qala Muslim, berkata Imam Muslim, hum arba'atu ikhwatin. Ini penjelasan dari Muslim rahimahullah, tambahan. Ini bukan hadis, tetapi menambahkan apa yang ia ketahui, dengan apa yang ia ketahui seputar raja ini yang dijuluki dengan Al-Jahjah. Kata Imam Muslim, hum, mereka arba'atu ikhwah, mereka empat saudara atau empat bersaudara. Nah, yang pertama namanya Syarik, yang kedua namanya Ubaidullah, yang ketiga namanya Umair, dan yang keempat namanya Abdul Kabir. Ya, tidak tahu siapa yang digujuluki dengan Jahjah tadi dari empat orang ini. Jadi mereka empat bersaudara yang mungkin semuanya berkuasa. Ya, yang pertama Syarik, kemudian Ubaidullah, kemudian Umair, dan kemudian Abdul Kabir. Mereka semua adalah anak dari Abdul Majid. Saya yang bingung ya, saya yang keliru. Imam Muslim sekarang ini bukan menjelaskan tentang orang tadi. Imam Muslim di sini bukan menjelaskan tentang Jahjah. Ya. Imam Muslim sedang menjelaskan tentang perawi. Ya, perawi yang ia meriwayatkan hadis dari mereka atau dalam sanad hadis yang beliau sampaikan. Kata Imam Muslim, hum arba'atun. Ya. Maksudnya salah seorang dari perawi ini yaitu kakek gurunya Imam Muslim. Ya. Yang gurunya Imam Muslim di sini Muhammad ibnu Bashar al-Abdi. Itu guru Imam Muslim. Meriwayatkan dari siapa? Abdul Kabir bin Abdul Majid. Nah, Abdul Kabir inilah yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Bukan sedang menjelaskan tentang raja yang berkuasa, yang menggiring manusia dengan tongkatnya, tidak. Dia sedang menjelaskan tentang perawi, ya, yaitu guru dari gurunya Imam Muslim yang bernama Abdul Kabir. Abdul Kabir ini punya tiga saudara. Ya, Abdul Kabir ini punya tiga saudara, ada namanya Syarik, ada namanya Ubaidullah, ada yang namanya Umair. Mereka semua adalah anaknya Abdul Majid. Ya, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hadis. Cuma Imam Muslim menambahkan keterangan tentang salah seorang perawi, dan dia bebas. Siapapun penulis hadis bebas untuk menguraikan apa yang ia mau seputar hadis, seputar perawi, seputar nama tempat, seputar riwayat perawi dan seterusnya. Karena dia yang menulis. Ya. Makanya dia ingin menjelaskan tentang Abdul Kabir bersaudara. Ada empat bersaudara mereka dan semuanya adalah anaknya Abdul Majid. Adapun Jahjah tetap. Ya. Penguasa tadi dinamakan atau dipanggil dengan nama Al-Jahjah. Ya, jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang menjadi kesimpulan kita dari hadis ini adalah akan muncul nanti sebelum kiamat terjadi seseorang yang berkuasa yang bernama Jahjah dari kabilah Qahtan, berarti orang Arab. Dari kabilah Qahtan yang nanti dengan tongkatnya dia mengatur manusia. Bisa jadi kezaliman yang luar biasa. Ya. Dengan tongkatnya dia mengatur manusia. Nabi SAW juga mengisyaratkan dalam hadis yang lain akan muncul juga penguasa-penguasa yang lalim. Ya. Kata Nabi SAW, simfani min ahlin nari lam arahuma. Ini tanda kiamat juga. Dua golongan manusia yang saya tidak melihatnya di zaman ini. Maksudnya di masa beliau hidup. Yang pertama, simfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun, yang pertama nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Ya. Kemudian qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyat. Ada kaum, yaitu penguasa-penguasa yang di tangannya selalu ada cemeti. Ya, yang selalu ada cemeti, cambuk, yang dengannya mereka mencambuk manusia, memukuli manusia. Ini tanda kiamat. Ya, dan mereka terancam neraka. Orang-orang yang zalim di dunia terhadap manusia terancam neraka. Ya, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman di dunia menggelapkan perjalanan di akhirat. Ya. Kalau sudah tidak nampak tujuan di akhirat, ya susah untuk menuju surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Ya. Jadi mungkin hampir senada dengan ini, bila mana yang dimaksud dengan orang dari Qahtan tadi yang dijuluki dengan Jahjah, menggiring manusia dengan tongkat, bila artinya adalah simbol kezaliman, maka didukung oleh hadis tadi, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Orang penguasa-penguasa di tangan mereka ada cemeti-cemeti, cambuk-cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, dengannya mereka memukuli manusia, menzalimi manusia. Kemudian nisaun kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat, telanjang. Ya, berpakaian cuma tidak menutupi aurat. Ya. Berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Mereka condong dan mencondongkan. Mereka condong berbuat maksiat dan membuat atau menjadikan manusia laki-laki condong untuk berbuat maksiat karena penampilan mereka. Karena tersingkapnya aurat mereka. Ya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka bagai punuk unta yang miring. Menyebutkan tentang sanggul, ya, Nabi SAW mengisyaratkan tentang sanggul, dan ini juga termasuk tanda kiamat karena Nabi mengatakan saya belum melihatnya. Kemudian di situ ada ancaman bahwa ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajulun min Qahtan, laki-laki dari Qahtan ini yang dipanggil dengan Jahjah menguasai manusia dengan tongkat, bila artinya adalah simbol kezaliman, maka kezaliman juga merupakan tanda kiamat. Bermunculannya penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Penguasa-penguasa yang zalim merupakan tanda kiamat. Sampai nanti datang Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam yang mengatur dan menguasai manusia dengan keadilan. Ya, hakaman muqsitan dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari tentang Nabi Isa turun sebagai pemimpin yang adil. Ya. Turun, beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi sebagai pemimpin yang adil. Ya. Sebelumnya kezaliman luar biasa. Orang tidak lagi memperhatikan apakah memikirkan apakah dia adil atau tidak. Ya. Justru yang mereka lakukan berbagai macam tindakan kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma aslih lana ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah untuk kami para pemimpin-pemimpin kami. Warzuqhumul bitanata shalihah. Dan berilah mereka mustasyar-mustasyar, orang-orang dekat yang saleh, yang selalu membimbing mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka kepada kebaikan untuk bangsa dan negara. Ya. Hadis berikutnya, 7262, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa ibn Abi Umar wal lafdhu li ibn Abi Umar qala haddathana Sufyan an az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahum al-majannul mutraqah ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر نعالهم الشعر. Ini juga tanda kiamat yang lain yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, tidak tegak kiamat sampai kalian memerangi suatu kaum. Ya, sampai kalian memerangi suatu kaum ka'anna wujuhahum, seakan-akan wajah mereka al-majan al-mutraqah, majan perisai, ya, al-mutraqah yang di perisai yang di pinggir-pinggirnya itu diberi besi-besi yang tebal, ya, betul-betul kuat, ya. Ya, wajah mereka perisai ke tengahnya, kemudian di pinggir-pinggirnya itu nanti ada tambahan yang lebih tebal lagi, tambahan besi yang lebih tebal lagi, karena untuk menghindari untuk melindungi diri dari bacokan, sehingga ditahan dengan pinggiran perisai tersebut. Jadi pinggirnya bukan sesuatu yang lunak. Ya. Mungkin lebih keras pinggir perisai lagi, pinggir perisai tersebut daripada tengahnya. Ya, daripada tengahnya. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan wajah kaum yang diperangi oleh kaum muslimin nanti sebelum kiamat. Wajahnya seperti perisai-perisai yang pinggirannya itu diberi lagi lapisan-lapisan besi yang tebal. Maksud dari perumpamaan wajah dengan perisai yang pinggirnya ditambahkan lagi lapisan-lapisan besi yang tebal adalah wajah mereka penuh dengan daging. Ya, wajah mereka dipenuhi dengan daging itu gemuk. Ya, seperti yang diuraikan, dijelaskan oleh para pensyarah hadis, yang dimaksud dengan wajah seperti perisai yang mutraqah, bahwa wajahnya dipenuhi oleh daging, maksudnya berisi, bukan orang-orang yang kurus. Ya, wajahnya bulat dan pipinya besar. Ya, nah, ini akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang wajahnya seperti itu. Kapan? Sebelum kiamat. Apakah sudah terjadi? Kita tidak bisa memastikan. Apakah akan terjadi? Kalau seandainya belum terjadi, dan dia pasti akan terjadi. Karena ini berita dari Nabi SAW yang menjadi tugas kita adalah membenarkan, bukan meletakkan. Membenarkan berita, bukan mencocokkan berita kepada kejadian. Ya. Membenarkan bahwa itu akan terjadi, kemudian kapan terjadinya itu bukan urusan kita, karena kiamat belum terjadi. Ya, kiamat belum terjadi. Dia terjadi sebelum kiamat tiba. Dan kiamat tidak akan tegak kecuali akan muncul nanti orang yang seperti ini yang diperangi oleh kaum muslimin. Wajah mereka berisi semuanya, gemuk-gemuk. Ya. Berisi dengan penuh dengan daging. Ya. Apa bahasanya? Montok-montok, ya. Pipinya besar-besar. Seperti itulah. Bulat pipinya, ini kaum yang nanti akan diperangi oleh kaum muslimin, dan kita tidak ditugaskan oleh Nabi untuk mencari tahu siapa kaumnya, orangnya dari mana, bangsa apa. Tapi kita mendapatkan berita tersebut dan itu tanda kiamat. Ya, itu merupakan tanda kiamat. Yang kedua, di dalam hadis ini dari tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi adalah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum syi'ar. Ya, tidak akan tegak kiamat sampai kalian memerangi satu kaum yang alas kaki mereka adalah rambut, syi'ar rambut, bulu. Ya rambut. Ni'aluhum syi'ar. Ya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan ammal majan bi fathil mim ma wa tasdidin nun, ya majan, ya jamak dari mijan bi kasril mim wa huwa turs, yaitu tameng, perisai. Kemudian wa ammal mutraqah fa bi iskani ta wa takhfifir ra, hadha huwa al-fasih al-mashhur fi riwayah wa fi kutubil lughati wal gharib wa haka fathu ta wa tasdidir ra, yaitu mutarraqah. Jadi dua lafaz, kata majanul mutraqah seperti dalam lafaz kita ini, atau majanul mutarraqah, ya itu lafaz hadisnya. Ada dua, wal ma'ruful awal, yang dikenal yaitu lafaz yang dalam kitab kita ini, al mutraqah. Kata Nawawi, qala al ulama hiya allati ulbisatil aqibu wa utriqat bihi taqah fawqa taqah. Itu perisai yang dilapisi dengan apa, sesuatu yang keras, dilapisi lagi, bahkan pinggir-pinggirnya pun dilapisi. Qalu wa ma'nahu tasbihu wujuhit turki fi ardiha wa tanawuri wa tanawuri wajanatiha bit tursil mutraqah. Ya. Ya, halaman berapa ini, ya? Kita lihat di terjemahannya. Halaman 554. Balinya terakhir di halaman itu, ya. Sabda Rasulullah SAW, al-ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah, wajah mereka seakan-akan perisai yang ditempa. Ya, kata al-majan merupakan bentuk jamak dari mijan, yaitu perisai. Al-mutraqah, demikian bacaan yang fasih dan masyhur di dalam riwayat, juga di dalam buku-buku bahasa dan kamus kata-kata asing. Ada juga riwayat dengan bacaan al-mutarraqah, namun yang lebih dikenal adalah bacaan pertama. Para ulama berkata itu adalah perisai yang menutupi hingga tumit. Dan telah ditempah dengan sangat kuat. Mereka menambahkan makna hadis ialah merupakan wajah bangsa Turki. Kata Turki di sini bukan bangsa sekarang, ya, bukan Turki yang kita kenal dengan nama negara. Yani ini adalah bangsa dalam hal lebar dan cemerlang pipinya dengan perisai besi yang ditempa yang tebal. Ya, itu jadi makna al-majanul mutraqah. Kemudian yang kedua tadi, kaum yang diperangi oleh kaum muslimin adalah kaum yang ketika berperang menggunakan sendal atau alas kaki dari rambut. Ya. Alas kaki dari rambut. Wallahu ta'ala alam, kita mendapatkan berita ini dari Nabi, dan kaum dari mana yang nanti akan diperangi yang kriterianya seperti dalam hadis ini kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Jadi Nabi mengabarkan kiamat tidak akan tegak kecuali akan terjadi kejadian ini di mana kaum muslimin memerangi satu kaum yang alas kaki mereka dibuat dari rambut, disusun, diikat dari rambut. Alas kaki sekarang bermacam-macam orang membuatnya, bahan-bahan dasarnya. Ya. Dan bisa jadi ketika itu ya, orang sudah tidak punya bahan dasar lagi kecuali banyaknya rambut. Lalu dibuatlah, ya, dibuatlah. Atau mungkin kondisi peperangannya yang tidak bisa menggunakan alas kaki yang lain kecuali dari rambut, bisa jadi. Dan kita tidak mendapatkan tugas untuk mencocokkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kata Syekh Al-Utsaimin ketika berbicara tentang emas yang muncul dari dasar sungai Efrat, bahwa kiamat belum terjadi, masih panjang waktunya. Bisa jadi Nabi SAW menjelaskan itu emas yang kita ketahui. Maka jangan sampai pula kita menarik-nariknya kepada sesuatu yang kita inginkan. Bahwa yang dimaksud dengan emas itu adalah emas hitam, yaitu minyak bumi. Ya. Kenapa kita memaksa-maksakannya agar tanda ini terjadi di zaman kita? Ya. Ini kan memaksa-maksakan. Kita membenarkan bahwa itu akan terjadi, tetapi kita tidak diperintahkan untuk menarik-nariknya untuk mencocokkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Wallahu a'lam. Ya. Dalam hadis ini berarti ada dua tanda. Ya, ada dua tanda kiamat yang berkenaan dengan peperangan, memerangi kaum yang wajah mereka tebal, ya, besar seperti tameng atau perisai yang dilapisi dengan lapisan-lapisan yang kuat. Kemudian juga ada kaum yang diperangi oleh kaum muslimin yang mereka menggunakan alas kaki dari bahan dasarnya rambut. Ya. Kita lanjutkan 7263. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilakum qaumun yanta'iluna as-sya'ra wujuhuhum mithlul majan al-mutraqah. Berarti hadis yang tadi menyifatkan kepada kita kaum yang sama atau satu kaum yang wajah mereka seperti tameng yang perisai yang berlapis-lapis saking tebalnya, kemudian mereka juga menggunakan alas kaki yang dari rambut, alas kaki yang terbuat dari rambut. Jadi satu kaum saja, ya, dengan dua kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7264. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف. Ini sifat yang lain dari kaum yang akan terjadi peperangan antara mereka dengan kaum muslimin sebelum kiamat. Tadi sifat mereka wajahnya seperti perisai yang tebal, kemudian alas kaki mereka terbuat dari rambut. Di sini Nabi menambahkan lagi kriteria mereka, yaitu sigharul a'yuni, mata mereka kecil. Apa artinya? mata mereka kecil, kata Nabi SAW. Mata mereka kecil, zulfal anufi, anuf hidung, hidung mereka pesek. Ya. An-Nawawi rahimahullahu taala di sini menjelaskan zulfal anufi huwa bidzalil mu'jam al mu'jama, yaitu pakai titik, bidzalil mu'jamati wal muhmalah, berarti pakai dal dan pakai dal, ya, zulfal anufi atau dulfal anufi, ya, lugatani al-mashhuru al-mu'jama, lugatani dua bahasa, cuma yang masyhur pakai dal, pakai titik dal, bukan dal. Ada juga pakai dal, cuma yang masyhur pakai dal, zulfa. Wa mimman hakal wajhaini fihi sahiba al-mashariq wal-matali' wal-matali' qala riwayatul jumhur al-mu'jama wa ba'duhum bil-muhmalah والصواب المؤجمة وهو بضم الذال وإسكان اللام yaitu ذلف ذلnya ضمة لامnya سكون جمع dari أذلف atau أحمر حمر حمر ومعناه معنى dari ذلف adalah فتش الأنوف yaitu pesek hidungnya قصارها yaitu pendek مأنبطاح pendek kemudian datar ya pendek kemudian datar waqila wa hiya ghila fi arnabatil al anfi waqila tatamun fiha tatamana fiha wa kulluhu tatamun fiha wa kulluhu mutaqani di halaman tadi ya 550 berapa tadi berarti 55 ya halaman 555 zulf ini keterangan yang tadi kita katakan lalu maknanya adalah hidung yang pendek dan tipis ada juga yang berpendapat ujung hidungnya yang tebal ada lagi yang berpendapat hidungnya bengkok namun makna-makna tersebut saling berdekatan ya tentang sifat hidung sifat mata kemudian tadi wajahnya, kemudian sendalnya. Jadi ada beberapa kriteria yang disebutkan Nabi yang nanti terjadi antara kaum yang kriterianya seperti itu peperangan dengan kaum muslimin. Ya. Peperangan dengan kaum muslimin. Ya. Lalu kita kita lanjutkan 7265 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub yakni bin Abdurrahman an Suhailin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna at-turka qauman wujuhuhumul majanil mutraqah yalbasuna as-sya'ra wa yamsuna fis-sya'ri ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Turki bangsa ya. Kauman satu kaum yang wajah mereka seperti perisai yang tebal mereka memakai pakaian dari rambut dan bahkan berjalan dengan alas kaki dari rambut pakaiannya dari rambut alas kakinya dari rambut maka jangan diletakkan dengan keadaan sekarang karena sekarang kan pakaiannya bukan dari rambut. Ya, alas kakinya juga ini kriteria yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia kaum tersendiri. Ya, kaum tertentu dengan kriteria tertentu dan dia pasti akan terjadi. Peperangan ini pasti akan terjadi sebelum kiamat. Walaupun dinamakan dengan Turki, ya. Walaupun dinamakan dengan Turki satu kaum yang tadi kriterianya disebutkan oleh Nabi. 7266 masih hadis yang sama Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Waqi' wa Abu Usama an Ismail bin Abi Khalidin an Qais bin Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqatiluna baina yaday sa'a qauman نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. Di sini ada tambahan sifatnya, yaitu wajah mereka merah. Ya, wajah mereka merah. Putihnya putih kemerah-merahan. Ya. Sebelum kiamat kalian akan berperang dengan suatu kaum, sendal alas kaki mereka lambut, wajah mereka seperti perisai yang dipukul tebal, ya. Kemudian wajah mereka merah, mata mereka sipit. Ya. Jangan cari bangsa yang seperti itu sekarang ini untuk dicocok-cocokkan. Ya. 7267. Ini sudah berbeda ya, hadisnya sudah hadis yang lain. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Ali bin Hujrin wal lafdhu li Zuhair qala haddatsana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadrata qala kunna inda Jabir bin Abdullah. Ini sudah pindah ke hadis yang baru, yaitu hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala yushiku ahlul iraqi an la yujba ilayhim qafizun wala dirhamun. Qulna min ayna dhaak? Qala min qibalil ajami yamna'una dhaaka. Thumma qal yushiku ahlul shami an la yujba ilayhim dinarun wala mudyun. Qulna min ayna dhaak? Qala min qibalil rum. ثم سكت هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. Faqala la. Ini tanda kiamat yang lain yang disampaikan oleh Nabi SAW, hadis Jabir bin Abdullah. InsyaAllah akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan masih banyak sekali hadis-hadis ya, yang isinya tentang tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai halaman 535. Sekarang kita 521, nanti hadis terakhir tentang tanda-tanda kiamat yang bermacam beragam. Ya. Bisa jadi bab yang ke-18 ini bisa disimpulkan ya, apa-apa saja tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat-riwayat tersebut. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.